الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الأخوة أعزكم الله kita lanjutkan tadi sudah saya sebutkan pembahasan kita yang kedua tentang hati, tentang tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Saya sebutkan dalam buku ini tidak disebutkan 1, 2 sampai 10, tapi saya sebutkan untuk memudahkan tentang tanda-tanda hati yang sehat. Saya sudah sebutkan poin yang ke-6 dari tanda hati yang sehat, dia sangat menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Yang ketujuh, apabila dia masuk dalam sholat, maka hilang darinya semua kesibukan dunia, dan dia mendapatkan kelezatan dalam sholatnya, kenikmatan dalam sholatnya, sebagaimana sabda Nabi, "Waju'ilat quratu aini fis shalah," dijadikan kesejukan hatiku dalam sholat. Poin yang ke-8, yaitu dia selalu berzikir kepada Allah dan tidak bosan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menghafal zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, dan zikirnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di muka bumi ini orang yang paling banyak berzikir kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, bahwa dia menaruh perhatian untuk mengoreksi amal daripada amal itu sendiri. Artinya dia mengoreksi apakah amalnya ini benar atau tidak, sesuai dengan sunnah atau tidak, diterima atau tidak. Selalu dia mengoreksi amalnya. Tasehul amal, berarti dia memperhatikan tentang keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang 10, yaitu ittiba, dan dia selalu berbuat ihsan. Arti ihsan, berbuat baik, dan selalu dalam ibadahnya memperbaiki ibadah ini agar lebih baik dan lebih sempurna daripada sebelumnya, yang diiringi dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu 10 poin tentang tanda-tanda hati yang sehat. Nah, kebalikannya adalah hati yang sakit dari kebalikan yang 10 poin ini. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, atau pembahasan yang ketiga, tentang asbab maradil qalbi, tentang sebab-sebab hati itu menjadi sakit. Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim bahwa fitnah-fitnah ini akan terus masuk ke dalam hati manusia, yang fitnah-fitnah ini merupakan sebab hati itu menjadi sakit. Nah, fitnah dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, fitnah itu ada dua. Ada fitnah asy-syubuhat, ada fitnah asy-syahawat. Fitnah itu ada dua. Fitnah asy-syubuhat, fitnah syahwat. Jadi fitnah oleh Imam Ibnu Qayyim dibagi menjadi dua. Jadi fitnah asy-syubuhat, fitnah syahwat. Ini dua ini merupakan pokok dari segala macam penyakit. Ini dua ini fitnah syubhat dan fitnah syahwat merupakan pokok dari segala macam penyakit. Fitnah syubhat yaitu tentang kesamar-samaran, keragu-raguan, ketidakjelasan, itu syubhat. Jadi fitnah syahwat, fitnah syubhat ini, jadi fitnah kesamar-samaran, ketidakjelasan, keragu-raguan. Ini fitnah ini, fitnah syubhat ini merusak ilmu dan merusak keyakinan. Fitnah syubhat ini merusak ilmu dan merusak keyakinan. Kemudian fitnah syahwat ini yaitu fitnah tentang keinginan manusia kepada dunia, kepada jabatan, kedudukan, popularitas, harta, wanita, dan yang lainnya. Ini namanya fitnah syahwat. Dan fitnah syahwat ini merusak hati dan tujuan. Fitnah syahwat ini merusak hati dan tujuan. Yang tujuannya mesti ibadahnya karena Allah, karena fitnah syahwat ini bukan karena Allah lagi, ya karena dunia, karena harta, karena yang lainnya. Jadi fitnah syahwat merusak hati dan merusak tujuan. Fasad al-qasd wal-irada. Jadi fitnah syubhat ini fitnah yang merusak ilmu dan keyakinan. Jadi kesamar-samaran, ketidakjelasan. Islam ini sudah jelas, Islam ini sudah sempurna, Islam ini jalannya hanya satu yang selamat, yang kita minta ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Jadi hanya satu jalan itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus itu. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikian Allah wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Dijelaskan oleh Imam Mujahid yang dikatakan jalan-jalan itu adalah jalannya syubhat dan jalannya ahlul bidah. Jadi Allah menyuruh ikuti jalanku yang lurus, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain jalannya ahlul bid'ah. Jalan yang lain jalan syubhat, ketidakjelasan. Jadi jalan selamat itu hanya satu, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ketika Rasulullah menyebutkan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga, maka Rasulullah menyebutkan satu yang masuk surga itu ma'ana alihil yawma wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Jadi jalan yang selamat yaitu orang yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabatnya. Ini satu jalan. Adapun yang lainnya, yang 72 golongan kata Rasulullah masuk neraka. Mereka umat Islam, tapi karena mereka menyimpang dari jalan Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mereka tidak mengikuti jalan salafus saleh, tidak berpijak kepada asar mereka, tidak melaksanakan apa-apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, maka mereka ini jatuh ke dalam perbuatan bid'ah, Mereka dikatakan adalah ahlul ahwa. Ahlul bid'ah ini dikatakan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, kita hati-hati kepada yang 72 golongan ini. Yang wajib kita ikuti ya satu, Rasulullah dan para sahabatnya. Kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman salafus saleh. Kita harus mengikuti akidah dan manhaj salafus saleh, wajib hukumnya. Nah, jangan kita terpengaruh dengan syubhat-syubhat ini. Dari ahlul bid'ah, dari orang-orang yang tidak mengikuti pemahaman yang benar, ini mereka merusak ilmu kita dan merusak keyakinan kita. Makanya kalau antum sudah meyakini, dan ini yang kita yakini, dalam kajian kita, dalam daurah ini sudah 4 kali, kita membahas tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, dengan penjelasan para sahabat tabi'in, dan juga penjelasan dari para ulama ahli sunnah tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Jangan sampai kita rusak lagi. Dengan apa? Dengan menerima syubhat. Jadi kata Ibnul Qayyim, itu pernah mendapatkan nasihat dari gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kepada Ibnul Qayyim rahimahumullah, kata beliau, jangan kamu jadikan hati kamu itu seperti spons, seperti busa yang menerima berbagai macam syubhat. Tapi jadikan hati kamu seperti kaca yang kokoh, yang tidak akan dimasuki oleh syubhat. Jadi jadikan hati kamu itu seperti kaca yang kokoh, yang kuat, yang tidak dimasuki oleh syubhat. Jangan seperti busa dimasuki oleh air, dan segala macam akan masuk. Itu nasihat Syekhul Islam Taimiyah kepada Ibnu Qayyim. Karena syubhatnya akan terus masuk. Sebagaimana nanti saya bawakan sabda Rasulullah SAW. Fitnah-fitnah itu akan terus memasuki hati manusia. Dicari celah-celah hati ini untuk masuk. Yang kalau sudah masuk fitnah itu, sulit untuk keluar. Makanya dulu, para ulama Ahlussunnah, ketika menghadapi tokoh-tokoh ahlul bid'ah, gak diberikan mereka kesempatan untuk berbicara. Gak ada, dibawakan Quran, kemudian ditafsirkan oleh dia. Tidak diberikan mereka berbicara sama sekali. Sampai ketika mereka ziarah ke rumahnya, si ahlul bid'ah ini, kamu yang keluar atau saya yang keluar? Kamu keluar. Saya akan bacakan kepada kamu satu ayat. Tidak. Walan nisfa ayat. Setengah ayat pun saya tidak mau dengar. Karena kalau kamu bacakan, kamu tafsirkan dengan tafsir kamu yang salah, yang tidak mengikuti pemahaman salaf, maka dia akan masuk ke dalam hati saya dan tidak akan keluar sampai hari kiamat. Jadi mereka hati-hati, syubhat ini terus akan masuk kepada kita. Dan tidak akan berhenti. Setan tidak akan senang kita mengikuti yang hak, mengikuti yang benar, mengikuti sunnah, berpegang kepada Quran dan sunnah, fahami salaf. Setan tidak akan senang selama-lamanya. Dan musuh Islam tidak akan senang selama-lamanya. Makanya dimasuki syubhat. Maka ini penyakit. Kalau ini sudah masuk, kita akan sakit hati kita. Akan sama seperti mereka. Maka mereka ingin kita itu sama dengan mereka. Hal syubhat ini. Dan munafik-munafik seperti itu juga kepada para sahabat. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Mereka ingin sahabat itu seperti mereka. Jadi orang-orang munafik. Jadi kita tetap harus hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Jadi kalau ada orang yang jelas mereka ahlul bid'ah syubhat, jangan kita undang. Karena di Indonesia itu senang kalau udah orang menyimpang itu, senang didebat, dilawan. Belum tentu benar cara yang seperti itu. Di hadapan orang banyak didebat, kalau pada saat itu kita menguasai dalil dan bisa kita bantah. Kalau tidak, menang dia. Hancur kebenaran ini. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, jangan kamu membantah kepada mereka itu. Jadi kata para ulama, hati-hati kamu jangan debat dengan mereka. Debat dengan mereka itu tidak ada manfaatnya. Mengenal bid'ah ini syubhat, ahlu syubhat, ahlu bid'ah ini ada syubhat. Makanya ini penyakit dan fitnah. Syubhat ini sangat berbahaya. Kadang-kadang kita ingin, ya kita adu argumentasi lah. Kalau kita kuat dalilnya, kita enggak menguasai Al-Quran, kita enggak menguasai sunnah, sedangkan dia dengan akal dan ra'yunya dia, dibantu dengan syaitan, dibantu dengan hawa nafsu, kemudian kita diskusi, akhirnya mereka yang menang karena kepandaian mereka dalam berbicara. Maka yang paling ditakuti dari Rasulullah, kata Rasulullah, inni akhwafu ala ummati munafiqin alimin lisan. Yang paling aku takuti dari umatku yaitu orang-orang munafik yang pintar berbicara, yang pintar ngomong, dan juga pintar debat. Itu yang takuti dari Rasulullah. Karena mereka akan menyebarkan syubhat. Jadi kita harus sayang kepada hati kita. Jangan kita menerima saja orang nulis, kita baca. Setiap orang tulis, kita lihat, seleksi, yang mana yang baik. Makanya saya juga pernah ingatkan kepada antum, seperti buku, kita beli buku. Enggak semua buku harus kita beli. Cari buku-buku yang sesuai dengan sunnah, kita beli. Kemudian, itu yang kita baca. Sebab dari yang kita beli, mungkin antum mampu untuk beli 100 ribu atau 200 ribu. Tapi, kita baca ini, kita baca buang waktu kalau buku itu betul-betul menyimpang. Yang lebih berbahaya yang ketiga ini, yaitu akan masuk syubhat ke dalam hati kita. Dari yang kita baca itu masuk syubhat. Jangan kita juga ingin tahu, saya ingin tahu lah apa isi buku itu. Jangan. Pertama kita buang uang, mungkin kita mampu, gak apa-apa. Kita anggap gak ada masalah karena buang uang. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi. Setelah kita buang uang, tetap akan ditanya oleh Allah. Kita buang duit yang sia-sia. Yang kedua, buang waktu kita baca buku itu. Yang ketiga, syubhat masuk ke dalam hati kita. Makanya nih, masalah syubhat, masalah yang sangat berbahaya. Jadi harus kita menepis syubhat-syubhat itu. Bahwa ini penyakit yang akan memasuki ke dalam hati kita. Merusak ilmu kita, merusak keyakinan. Yang kedua, yakin, kita yakin pemahaman yang benar, datang syubhat. Masuk syubhat. Kita terima, kita dengar, berubah. Dan manusia ini paling cepat berubahnya. Paling cepat berubah. Dan Allah muqallibal qulub. Orang Allah membolak-balikkan hati. Kalau kita tidak berpegang kepada yang hak, yang benar, dan kita yakini, minta kepada Allah tetapkan, kita akan sesat. Na'udzubillah. Sesudah diberikan petunjuk, kita sesat, rugi. Kerugian yang sangat besar kalau kita sesat, sudah Allah berikan hidayah kepada kita. Bukan mustahil, hatta ulama ada juga yang sesat sesudah Allah berikan hidayah. Karena Allah muqallibal qulub. Allah muqallibal qulub. Makanya kita minta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian fitnah yang kedua dan penyakit juga yang kedua, ini penyakit besar yang merusak hati. Yang kedua penyakit syahwat. Ini juga penyakit besar yang merusak hati. Jadi keinginan-keinginan manusia kepada harta, kepada dunia, kedudukan, jabatan, dan yang lainnya. Ini yang dikatakan fitnah syahwat. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran, ayat 14. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kemudian disebutkan di ayat 15-nya, Qul a'unabbiukum min khairi min dhalikum, alladhina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahti al-anhar, khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di sisi Allah mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan mereka diberikan karunia istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi dijadikan indah manusia ini cinta kepada wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pidan dan yang lainnya. Artinya bukan tidak boleh manusia menikmati dunia ini, boleh tapi sekedarnya. Bapak Rasulullah juga menikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan harta khumus 1/5 dari lampasan perang. Bukan meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Tapi dunia ini, kata Rasulullah, mencondongkan manusia ini untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, dan yang lainnya. Makanya fitnah syahwat ini merusak hati dan merusak iradah, tujuan. Yang tadi tujuannya dia untuk akhirat, karena syahwat ini dia berbalik menjadi tujuan dunia. Atau dia ingin beribadah ikhlas dengan fitnah syahwat ini, dia berbalik menjadi tujuan dunia yang tidak mendapatkan apa-apa. Ya rugi dia dengan seperti itu. Tentang fitnah syahwat ini disebutkan dalam beberapa hadis yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah membawa harta dari Bahrain. Rasulullah melihat orang-orang fuqara dari para sahabat datang untuk mendapatkan harta itu. Kemudian kata Rasulullah setelah selesai salat subuh, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Kata Rasulullah kepada para sahabat, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatahlikakum kama ahlakatkum." Kata Rasulullah kepada para sahabat, "Bukan kefakiran yang aku takut atas kamu. Bukan kefakiran yang aku takut atas kamu. Tapi yang aku takut atas kalian dibukakan pintu dunia." Kalau kalian diberikan harta yang berlimpah ruah, kalian berkejar-kejaran dalam masalah harta itu. Berlomba-lomba dalam masalah dunia. Kemudian harta itu membinasakan kalian sebagaimana harta ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Rasulullah sudah ingatkan, harta ini pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana harta ini akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Makanya kadang-kadang kita tidak sadari ada keinginan kita atau hubbud dunia, kecintaan kepada dunia, sampai kewajiban-kewajiban yang mesti kita laksanakan kita tinggalkan. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi Nabi sudah ingatkan banyak hadis, sampai Nabi pernah megang uang dirham dan dinar. "Inna dinara wa dirhama ahlaka man kana qablakum fahuma muhlikakum." Kata Rasulullah, sesungguhnya dinar, uang perak dan uang emas ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Keduanya akan membinasakan kamu. Kata Rasulullah. Artinya banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah itu untuk mengingatkan kaum muslimin. Bukan berarti Rasulullah melarang kita untuk mencari maisha, tidak. Tapi ini hati-hati bahaya. Keduanya ini membahayakan. Bab ini termasuk fitnah syahwat. Termasuk juga yang disebutkan dalam hadis fitnah syahwat, yaitu wanita. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Kata Rasulullah, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Itu hanya fitnah syahwat. Jadi sangat kita harus sangat hati-hati karena ini akan merusak hati, merusak tujuan. Jadi harta, kemudian wanita, kemudian tempat tinggal, dan yang lain banyak sekali yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Ikhwani Fiddin A'azakumullah, kita lanjutkan tentang hadis yang berkaitan tentang fitnah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Rasul bersabda An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam tu'adul fitanu 'ala al-qulubi ka'ard al-hasir 'udan 'uda fa ayyu qalbin ushribaha nuqitat fihi nuqtatun sawda وأي قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالقوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض رواه مسلم. Nabi bersabda, fitnah-fitnah itu dihadapkan fitnah-fitnah itu ke dalam hati manusia seperti tikar yang dianyam, sehelai demi sehelai atau seutas demi seutas. Maka hati yang mencintainya niscaya akan timbul nokta hitam dalam hatinya itu. Artinya hati yang terkena kepada fitnah itu, maka akan ditulis oleh Allah titik hitam dalam hatinya. Adapun hati yang mengingkari, akan ditulis oleh Allah titik putih. Sehingga hati itu menjadi dua. Ada yang hitam, legam, seperti belanga yang terbalik. Di belanga yang dipakai masak itu hitam. Seperti belanga yang terbalik. Hitam bawahnya itu karena kena api hitam. Seperti belanga yang terbalik. Talquzi mujakhian. Dia tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Karena hati ini sudah masuk syubhat, sudah masuk syahwat ke dalam hatinya. Sehingga orang yang sudah terkena fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini, hatinya menjadi hitam. Dan dia, kalau sudah hitam, tidak lagi tahu yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari yang mungkar. Kecuali dia akan mengikuti yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian satu lagi hati itu, وَقَلْبٍ أَبْيَضٍ dan hati yang putih. فَلَا تَدُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Hati yang putih, yang tidak dapat dibahayakan oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Jadi Nabi membagi hati ini ketika menghadapi fitnah syahwat dan syubhat ini menjadi dua. Ada yang hitam, yang terkena fitnah syahwat dan syubhat. Ada juga yang putih, yang dia menolak fitnah-fitnah itu. Maka dia selamat. Adapun yang hitam ini tidak lagi bisa membedakan yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar. Ini sebab-sebab sakitnya hati dengan adanya fitnah. Sekarang kita lanjutkan poin yang keempat. Nanti pembahasan selanjutnya ada penjelasan bagaimana untuk menjadikan hati ini selamat dari fitnah-fitnah itu. Supaya hati ini menjadi hidup. Yang keempat, tentang sumumul qalbi. Racun-racun hati. Yang perlu Anda ketahui bahwa maksiat semuanya adalah racun hati. Semua maksiat. I'lam annal ma'asi kullaha sumumun lil qalbi wa asbab limaradihi wa halakihi. Ketahuilah bahwasanya maksiat itu semuanya adalah racun bagi hati. Dan semua maksiat sebagai sebab sakitnya hati dan binasanya hati itu. Semua dosa dan maksiat itu racun bagi hati. Maka jangan kita mencoba-coba untuk berbuat maksiat. Jangan kita mengatakan ya cuma sekali ini aja. Ya sekali itu ketika dia berbuat maksiat, Allah akan tutup hatinya. Makanya gak bisa orang mencoba-coba dalam berbuat maksiat. Maksiat ini racun bagi hati. Dan orang yang berbuat dosa, maksiat, itu akan lama-kelamaan akan mematikan hati. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdullah Ibn al-Mubarak. Kata Abdullah Ibn al-Mubarak, Ra'aitu dhunuba tumitul quluba, wa qad yurithu dhulla idmanuha, wa tarku dhunubi hayatul qulubi, wa khairun nafsika asyanuha, wa hal afsada ad-dina illa al-muluku, wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Kata Imam Abdullah bin Barak, aku melihat bahwasanya dosa-dosa dan maksiat itu mematikan hati. Dan sesungguhnya orang yang terus-menerus dalam berbuat dosa dan maksiat, mereka adalah orang-orang yang hina. Dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat membuat hati ini menjadi hidup. Meninggalkan dosa dan maksiat membuat hati ini menjadi hidup. Dan baik untuk diri kamu meninggalkan semua dosa itu. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wahal afsada ad-dina ilal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Bukankah yang merusak agama ini tiga? Kata dia, yang merusak agama ini yang pertama para raja, para penguasa. Yang kedua ulama-ulama su, ulama yang jelek. Yang ketiga para pendeta. Ini yang merusak agama. Yang kita bahas ini bukan ini, yang atasnya itu tentang masalah dosa-dosa mematikan hati, merusak hati, dan orang itu menjadi hina dengan dia sering berbuat dosa dan maksiat, dia menjadi hina, tidak punya harga diri dan tidak punya kehormatan di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Kalau orang menjauhkan dosa dan maksiat, dia punya izzah, punya kemuliaan. Orang yang menjauhkan dosa dan maksiat punya kemuliaan. Sekarang racun-racun hati itu disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Ini ada empat. Yang pertama, fudulul kalam. Berlebih-lebihan dalam berbicara. Fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. Yang kedua, fudulun nazar. Berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam melihat. Ini racun-racun hati ini. Yang ketiga, fudulu ta'am, berlebihan makan. Yang keempat, fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Saya akan bahas satu persatu. Ini poin yang keempat ini, atau pembahasan yang keempat tentang racun-racun hati ini, disebutkan ada empat. Dalam buku Tazkiyatun Nufus ini ada empat. Yang pertama, fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Ya, orang yang berlebihan dalam berbicara, ini paling banyak salahnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, man kathura kalamu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathura dhunubuhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka banyak kesalahannya. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, maka dia banyak dosanya. Kemudian, dalam riwayat yang lain juga disebutkan, dan ini merupakan hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah yang berkata yang baik atau diam. Dan Nabi bersabda, "Aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi." Kebanyakan kesalahan anak Adam itu di lisannya. Makanya kita hati-hati dalam kita berbicara. Dan juga Nabi dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi menyebutkan tentang tauhid, tentang rukun Islam, kemudian tentang amal-amal sunnah, puasa, sholat malam, sedekah, kemudian Nabi menyebutkan, mau aku beritakan kepada engkau ya Mu'adz, yang dapat mengekang itu semuanya. Ini amal-amal sudah, amal-amal yang pokok, amal-amal prinsip, tentang akidah, tentang tauhid, tentang sholat dan yang lainnya, tentang amal-amal sunnah. Maukah beritahukan kamu yang mengekang itu semuanya? Supaya kamu selamat. Amal-amal kamu itu bisa, dengan rahmat Allah bisa menyelamatkan kamu, masuk surga. Kamu tahan, kata Nabi. Lisan ini kamu jaga. Kemudian Mu'adz bertanya, kata Rasulullah, kata Mu'adz, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallam." Wahai Nabi, apakah kita akan dihisap oleh Allah dengan apa yang kita katakan ini? Iya. Kita akan dihisap dengan apa yang katakan. "Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa sa'idu al-sinatihim." Bukankah manusia itu ditarik, dilemparkan ke dalam api neraka melainkan dengan sebab buah lisan mereka? Lisan ini sangat berbahaya. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, banyak manfaatnya. Untuk mengatakan yang hak, menyampaikan yang hak, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, menasihati orang, menegur untuk kebaikan. Tapi kalau digunakan untuk mencaci maki, untuk mencela, untuk memfitnah, untuk mengadu domba, untuk membicarakan aib orang lain, dan yang lainnya, ini semua jelek. Dan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini harus kita jaga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang banyak memasukkan manusia ke neraka dua. Yang pertama lisan, mulut, yang kedua kemaluan. Itu orang banyak berzina. Wal faraj. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa yang menjaga lisannya dan menjaga menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya, aku akan jamin dia masuk surga. Barang siapa yang menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi berbicara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, itu kita tinggalkan, apalagi yang jelas jelas pembicaraan itu kufur atau nifaq atau maksiat, itu harus kita tinggalkan. Jadi berbicara kita usahakan yang bermanfaat, sebab kalau tidak ada manfaatnya kita rugi. Kata Nabi, "Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi kita berbicara, ketika kita ngobrol, kita lihat manfaat atau tidak. Kalau enggak, buat apa? Buat apa kita berbicara ke sana kemari, enggak ada manfaat sama sekali. Jadi lihat manfaat dan tidaknya pembicaraan kita. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling sedikit berbicara dan mereka banyak beramal. Jadi perkataan-perkataan yang jelas dosa, ghibah, membicarakan aib orang lain, mengadu domba, berbicara yang kotor, yang jelek, kemudian membantah, mencela, jidal, debat, bertengkar, dusta, kemudian mengejek, memperolok-olok, ini semua yang tidak benar. Termasuk di sini dimasukkan wal ghina, bernyanyi juga termasuk, karena nyanyi itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina yunbitun nifaqa fil qalbi. Nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Jadi nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Jadi kita harus menjaga lisan kita untuk berkata yang baik atau diam. Kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Jadi fudul al-kalam ini racun bagi hati. Bab hati ini terpengaruh dengan lisan. Jadi lisan berbicara yang tidak baik itu akan berpengaruh pada hati. Lisan berbuat dosa, hati ini akan terpengaruh. Akan membuat hati ini menjadi sakit. Dan ditulis titik hitam dalam hati itu. Kemudian yang kedua, racun yang kedua, fudulun nazar. Berlebihan dalam memandang. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyuruh laki-laki dan wanita untuk menundukkan pandangan. Dalam surah An-Nur, surah 24. Dalam surah An-Nur, surah 24, ayat 30, ayat 31. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, dalam mereka menahan pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka, dan memelihara kemaluannya, yang demikian lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian ayat 31, saya baca awalnya saja. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Katakanlah kepada wanita yang beriman, dalam mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Hal ini berkaitan dengan pakaian wanita. Mereka harus memakai jilbab, tertutup auratnya, tidak boleh terlihat kecuali yang memang biasa terlihat, yaitu muka dan kedua tapak tangan. Jadi di dalam ayat ini, ayat 30-31, disuruh menundukkan pandangan, disuruh untuk menundukkan pandangan, sebab pandangan ini kata Nabi dalam satu riwayat disebutkan, riwayat ini ada kelemahannya, وَنَظْرَةُ سَحْمٌ مَسْمُمٌ مِنْ سِحَمِ إِبْلِيسِ, bahwa pandangan itu adalah merupakan panah yang beracun dari panah-panah iblis. Jadi bukan berarti kita kalau jalan itu kita nunduk, kita tutup mata kita, ya tidak. Cuma kita tetap berusaha, kita takut kepada Allah dari pandangan ini sangat berbahaya. Karena dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa setan itu akan masuk bersama pandangan. Setan itu akan masuk bersama pandangan. Sehingga orang itu menghayal tentang apa yang dia lihat. Dia mengingat tentang apa yang dia lihat. Sampai terbawa dalam sholatnya. Jadi apa yang dia lihat itu terbawa dalam sholatnya. Mengganggu khusyuk sholatnya. Sampai terbawa dalam tidurnya, mengganggu dia dalam ibadah dia kepada Allah SWT, mengganggu ketika dia membaca Al-Quran. Jadi pandangan itu sangat mengganggu. Ya, setan itu akan masuk bersama pandangan. Kemudian pandangan itu akan menyibukkan hati, dan itu akan dirasakan oleh setiap orang dengan pandangan itu, dan terus menerus dia memandang akan menyibukkan hati dia dari mengingat Allah. Kemudian pandangan itu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim akan membutakan hati untuk membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian pandangan itu juga akan membuat hati ini menjadi gelap. Jadi tetap kita harus hati-hati, seperti menonton, itu enggak ada manfaatnya. Kalau antum lihat di buku, ada buku baru terbit Terdakwa Utama, itu membahas tentang masalah televisi. Judulnya Terdakwa Utama, dibahas oleh Abdullah Nasiruluan tentang bahaya dari televisi dan fatwa ulama tentang televisi. Tebal, diterbitkan oleh Darul Haq, Terdakwa Utama. Itu dijelaskan tentang bahaya satu persatu, dari mulai acaranya, dari pembawa acaranya, dari film, dari iklannya, semua yang dibawa satu persatu, dari ceramah agama, satu persatu dijelaskan. Kemudian dijelaskan bagaimana fatwa ulama. Bukan alatnya, tapi acaranya itu yang merusak. Jadi alatnya enggak ada masalah, tapi acaranya itu merusak. Secara fitrah kita saja enggak akan bisa melihat yang seperti itu. Apalagi untuk istri kita, apalagi untuk anak kita. Maksiat acaranya. Dan pakaian-pakaian yang telanjang, yang jelas maksiat. Dan kita tidak boleh melihat. Secara hukum, Islam haram hukumnya. Ya kita bicara yang wajar, memandang orang yang terbuka auratnya. Ditanyakan kepada ulama, hukum Islam bagaimana? Jelas semua ulama menjawabnya haram. Jadi tidak bisa dialihkan kepada yang lain. Ini kan gambar, tetap tidak boleh. Karena orang punya pengaruh dalam gambar itu. Belum lagi yang lainnya. Dari acara-acara yang jelas merusak. Itu penjelasan fatwa ulama. Bahkan Syekh Salim dalam bukunya, waktu kita bahas tentang tasfiyah wa tarbiyah, Syekh Ali Hasan, menjelaskan bahwasannya pandang-memandang itu juga, itu diantaranya akan membuat hati ini menjadi keras. Jadi dengan melihat itu, hati ini akan menjadi keras. Tuh, nonton film, bukan hiburan, pada hakikatnya merusak hati. Bukan hiburan pada hakikatnya, tapi merusak hati. Sebagai musik, bukan hiburan, tapi merusak hati. Musik-musik itu, dikatakan oleh para ulama ahli sunnah, itu merusak hati. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, nanti akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan. Jadi di antara umatku ada orang-orang yang menghalalkan, padahal asalnya hukumnya haram. Mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, menghalalkan musik, kata Rasulullah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Kata Nabi, sungguh akan ada nanti di umatku orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra. Sutra ini haram bagi laki-laki, halal untuk wanita. Sutra halal untuk wanita, haram untuk laki-laki. Jadi laki-laki haram pakai sutra, untuk wanita halal. Sebagaimana emas haram bagi laki-laki, tapi halal untuk wanita. Jadi emas dan sutra itu halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Nah, orang-orang ini nanti di umatku ini, bisa aja orang-orang inilah tokoh-tokoh, bisa juga ulama. Orang yang menghalalkan ini, dia menghalalkan sutra untuk laki-laki. Yang ketiga, dia menghalalkan khamr. Dan mereka dengan dijelaskan, mereka memberikan nama khamr itu dengan nama-nama yang lain. Ya minuman segar, ya segala macam lah. Pokoknya nama-nama yang membuat orang tertarik. Tapi tetap itu khamr, minuman keras. Yang keempat, yaitu ma'azif, musik-musik. Ini juga termasuk yang diharamkan oleh Rasulullah, tapi nanti akan ada orang yang menghalalkan. Dan ini juga merusak hati manusia. Maka di antaranya, para ulama menyebutkan bahwa musik bukan hiburan. Bukan hiburan, justru dia akan membuat hati menjadi keras. Yang dibolehkan itu hanya duf. Duf itu rebana. Dan itu dilakukan juga pada waktu Id dan walimah. Walimatul urs. Kita kembali kepada pembahasan ini. Jadi yang kedua, yang merusak hati manusia, yaitu fudulun nazar. Maka pandang-memandang. Juga antum tentang baca Quran. Jadi juga hati-hati. majalah yang banyak gambar-gambar yang telanjang, ini juga maksiat. Dan kita berusaha untuk menghindar. Kemudian yang ketiga, dari racun hati, fudhulu ta'am, berlebihan makan. Bahkan yang dianjurkan kita puasa, bukan banyak makan. Karena banyak makan ini akan membuat lama-kelamaan hati menjadi keras. Bukan tidak boleh makan ya, seperti orang sufi. Sampai mereka ingin punya kekuatan itu puasa, puasa mutih. Ini enggak ada dalam Islam. Puasa yang ada, yang paling sering, ya Daud. Sehari puasa, sehari buka. Atau puasa Senin Kemis. Itu yang dianjurkan Rasulullah. Puasa Syawal. Masih ada kesempatan ini Syawal. Puasa Syawal setelah Ramadan dianjurkan diiringi dengan 6 hari Syawal. Dan 6 hari Syawal ini tidak mesti berurutan. Bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa juga di akhir. Bisa juga puasa kemudian buka beberapa hari, nanti bulan hari berikutnya puasa lagi. Makanya di awal Syawal, apa di hari ketiga bulan Syawal kita puasa. Hari keempat enggak puasa, kelima, keenam puasa lagi, terus begitu. Boleh. Yang penting di bulan Syawal 6 hari. Nanti ada lagi puasa bulan Zulhijjah tanggal 9, puasa Arafah. Nah, itu usahakan untuk membanyakkan puasa. Seorang ulama salaf ketika mengingatkan para pemuda, dia mengatakan begini, wahai anak-anak muda, la ta'kulu kathiran, fatashrabu kathiran, fatanamu kathiran, fatakhsaru kathiran. Janganlah kalian makan banyak, kalian akan minum banyak, kalian akan banyak tidur, dan kalian akan rugi. Sudah banyak tidur, akan rugi. Banyak kewajiban-kewajiban yang mesti dikerjakan, ditinggalkan. Kata Nabi SAW, ma'mal abnu adamu ya'an syara min batni. Tidak ada satu tempat yang diisi oleh anak Adam yang paling jelek melainkan perutnya. Kalau karung diisi, penuh, bagus. Kalau kantong diisi, penuh, bagus. Tapi kalau perut diisi dengan penuh, tidak bagus. Tidak baik. Maka kata Nabi, tidak ada sesuatu yang diisi penuh itu paling jelek melainkan perut. Jadi, bagaimana kata Rasulullah? Hendaknya cukup untuk anak Adam itu beberapa makanan yang menguatkan sulbinya. Kalau tidak mungkin juga, ya sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan hadis ini hasan. Ini juga banyak makan membuat hati ini menjadi keras. Kemudian yang keempat, fudulul mukhalatah. Ini yang paling berbahaya ini. Di samping yang pertama tadi dan kedua, ini yang keempat ini paling berbahaya. Jadi yang pertama, bahaya yang kedua, kemudian yang keempat. Jadi fudul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dengan bergaul. Jadi kita tidak selektif dalam memilih teman. Kita bergaul dengan siapa saja. Supaya tidak dibilang kuper. Kurang pergaulan. Dia bergaul dengan siapa saja. Dengan orang kafir, dengan orang musyrik, dengan siapa saja dia bergaul. Dia harus selektif kan. Dengan orang-orang munafik, dengan ahlul bidah. Kita harus selektif. Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Kata Rasulullah, janganlah kamu bergaul, janganlah kamu bersahabat melainkan kepada orang-orang mukmin saja. Dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang takwa. Nasihat Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi, jangan kamu berteman, bersahabat melainkan kepada orang yang beriman. Dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang takwa. Jadi yang makan di rumah kita, ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan kita undang orang kafir ke rumah kita. Jangan kita undang orang-orang yang maksiat. Kita undang orang yang bertakwa kepada Allah. Dan itu akan membawa barokah di rumah kita. Maka dulu, orang-orang dahulu, itu selalu mereka biasa mengundang orang alim. untuk makan di rumahnya. Barokah rumah itu. Kalau yang sekarang, yang diundang orang-orang maksiat. Bahkan orang-orang kafir diundang. Ini gak benar. Dan tidak boleh dalam Islam. Jadi, di sini disebutkan tentang pergaulan, ada yang kita utamakan pergaulan itu kepada orang-orang soleh. Ini yang diutamakan. Cari pergaulan, kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Para ustadz, para da'i yang baik, itu kita bergaul dengan mereka. Dan ini manfaat. Bahkan sebagai dakwah, sebagai penawar bagi hati kita yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan, sebagai penawar. Bergaul dengan orang-orang seperti ini. Jadi kita butuh bergaul dengan orang-orang pada para da'i, para ustadz. Nah, kadang-kadang orang tidak mau bergaul. Oh, kalau saya banyak dosa, enggak mau. Mendekat tidak mau. Sampai berjabat tangan pun tidak mau. Sampai berbicara pun enggak mau. Ini salah. Tapi kalau orang yang al-maksiat, malah dia senang untuk ngobrol apa saja. Ini salah. Jadi kita bergaul, kata Nabi SAW, kamu lihat kepada siapa kamu bergaul. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Hendaklah kamu melihat kepada siapa kamu bergaul. Bab agama kita tergantung dari teman kita. Kalau teman kita orang yang baik, orang yang soleh, kita akan ikut. Dia puasa, kita akan terpengaruh. Mungkin kita akan diingatkan oleh dia. Kalau kita keliru, salah, diingatkan. Tapi kalau teman kita bukan teman orang yang baik, enggak akan diingatkan. Bahkan dijerumuskan kita untuk selalu berbuat dosa dan maksiat. Ketika malam, kita diingatkan, dibangunkan sholat malam. Dan masih banyak lagi yang lain manfaatnya. Kemudian, ada lagi pergaulan, kita dianjurkan bergaul dengan orang-orang yang tadi, ada para ulama, para da'i. Yang kedua, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang ketiga, yang pergaulan yang kita butuhkan sewaktu-waktu aja. Mungkin ada teman yang kita butuhkan untuk memberikan nasihat dalam masalah muamalah, atau teman kerja yang memang kita minta nasihat dalam masalah pekerjaan, sekedarnya saja. Dan ini dibutuhkan sewaktu-waktu. Seperti hubungan kita juga kepada tetangga yang muslim, ya kita butuhkan ziarah sewaktu-waktu aja. Tidak selalu, kepada yang baik ada yang tidak baik. Tapi hubungan tetangga harus kita jaga. Yang keempat, ada pergaulan yang justru kalau kita bergaul dengan dia ini rusak. Bergaulnya akan membawa kepada kebinasaan. Ini bergaul kepada ahlu syirik. Bergaul kepada ahlu bid'ah. Di sini disebutkan, hum ahlu bid'ah wa dhalalah. Mereka adalah ahlu bid'ah dan orang-orang yang sesat. Dan selanjutnya, yang kelima yaitu bergaul kepada ahlu maksiyah. Ini juga sangat berbahaya. Yang tadi ahlu syirik, orang-orang kafir, ahlul bid'ah, ini berbahaya dan merupakan racun dan kebinasaan. Ada lagi, yaitu orang-orang yang dia berbuat maksiat, dia tidak sholat, bahkan dia minum khamar dan yang lainnya. Ini jangan dekati, jangan jadikan sebagai teman. Tidak ada manfaat sama sekali. Akan merugikan kita. Itu diantara penjelasan tentang masalah pergaulan fudul mukhalata. Jadi kita cari teman yang bagaimana ya? Teman yang baik yang kita cari. Teman-teman yang taat kepada Allah SWT. Jadi selain dari kalau teman kerja, memang karena kita kerja di satu kantor, ya temannya seperti itu, ya sudah. Untuk kerja aja. Kita kan di situ bukan untuk bergaul, kita untuk kerja. Setelah pulang kerja ya sudah masing-masing. Tapi tetap diantara itu, kalau ada yang baik ya kita dekati. Bahkan kita sebagai yang sudah mengerti Islam, kita berusaha untuk mendakwahkan dia supaya dia kembali ke jalan yang hak. Dan itu manfaat. Ya teman-teman kerja macam-macam. Ada yang sholat, ada yang enggak sholat, ada yang minum khamar, ada yang tidak minum khamar, ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah ini kita di situ kerja. Di tempat itu kita kerja. Kita berusaha untuk mempengaruhi dia supaya dia kembali ke jalan yang hak. Kalau tidak ya sudah, kita sebagai pekerja yang baik saja. Kita lakukan tugas-tugas yang diamanahkan, kita lakukan. Tapi untuk menjadikan dia sebagai teman yang baik, ya tidak. Tapi kita berusaha untuk mencari di antara mereka itu supaya mereka mengikuti dakwah yang hak ini. Sebab kita seorang mukmin tidak boleh lepas untuk berdakwah. Seperti yang saya sudah sampaikan kepada antum. Terakhir, pada waktu daurah yang ketiga, saya menjelaskan kalau ahlul bidah, kalau ahlul maksiat itu punya pengaruh di rumah, di kampung, di kantor, di tempat kerjaan kita, mereka punya pengaruh. Ahlul bidah, ahlul maksiat. Kenapa kita yang berusaha untuk mengikuti yang hak ini, melaksanakan yang hak, kenapa kita gak punya pengaruh? Kalau mereka terus berjuang memengaruhi temannya, kenapa kita tidak? Kita bisa mengaruhi teman-teman kita yang ada di kantor, di tempat pekerjaan kita, di kampus, di sekolah. Kita bisa pengaruhi. Kalau mereka bisa, kenapa kita gak bisa? Kalau mereka bisa mengajak untuk maksiat yang sia-sia, kenapa kita gak bisa mengajak teman kita untuk kepada yang baik? Dan itu akan mempunyai nilai. Mereka tidak punya nilai. Seandainya punya nilai pun buruk, dosa. Tapi kita, ketika kita mengajak, kata Nabi, orang yang mengajak orang berbuat kebaikan mendapatkan ganjaran. Selama orang itu berbuat kebaikan, selama itu kita dapat ganjaran. Fadilahnya besar. Makanya kita jangan putus asa. Dia menolak, sekali menolak, nanti dakwakan lagi, cari kesempatan. Kapan? Yang dia lagi senang, enak, kita dakwakan lagi. Tidak boleh putus asa. Dan jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Dan juga jangan kita menjadikan teman-teman yang jelek itu sebagai teman. Sebab Allah melarang kita menjadikan orang-orang yang tidak baik itu sebagai sahabat karib. Antum lihat dalam surah Ali Imran. Jadi saya mau bawakan ayatnya, terlewat dari beberapa poin itu. Jadi kita dilarang mengambil teman kepercayaan kita, orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang yang berbuat maksiat. Antum lihat dalam surah Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala. Wadu ma'anitum qad baratil baghdha'u min afwahihim ma tukhfi sudurum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Jadi Allah melarang kita menjadikan mereka sebagai sahabat karib kita, teman kita. Jadi kita jadikan teman kita adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu saling menyuruh yang baik, menyuruh yang ma'ruf, saling mencegah yang mungkar. Dan ini manfaat buat kita, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Kalau antum ada yang mau tanya, silakan. Kita baru sampai poin yang ke 4 tentang racun-racun hati. Insyaallah besok kita akan bahas tentang sebab-sebab hati itu menjadi hidup dan baik, dan apa makanan hati yang terbaik. Insyaallah besok kita lanjutkan. Ya, kalau dari apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas, anda mau tanyakan, silakan. Sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara Islam, bagaimana hukumnya mengundang orang kafir ke rumah? Ya. Sudah. Dalam rangka apa kita undang dia? Ya, dalam rangka untuk perkenalan atau dalam rangka untuk makan di rumah gitu. Kan Nabi sudah katakan, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Dan jangan makan makanan rumah kan orang yang takwa. Tapi kalau dia datang sebagai tamu, dia datang, kita tidak undang, dia datang, kita hormati dia sebagai tamu. Sebagaimana Nabi menghormati utusan-utusan dari orang-orang kafir, Nabi hormati. Utusan-utusan orang kafir Nabi hormati. Tapi untuk kita undang, tidak akan membawa manfaat buat kita, tidak membawa rahmat. Kalau dia sakit, boleh kita jenguk, tapi kita dakwahkan. Seperti Nabi menjenguk orang Yahudi, kemudian Nabi dakwahkan, kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Kamu masuk Islam, kamu masuk surga. Kemudian dia melihat kepada bapaknya, bagaimana? Kata bapaknya, karena bapaknya masih kafir, ati Abul Qasim. Kamu taati Abul Qasim itu. Orang ini masuk Islam. Maka kata Nabi, engkau diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Tapi kalau kita undang, tidak ada contoh dari Rasulullah dan sahabatnya. Dan tidak ada manfaatnya. Sebatas apa Ustaz menghormati orang? Enggak dihormati ya? Orang kafir, kalau kita bertemu di jalan, kata Nabi, suruh singkirkan dia. Sekarang orang kafir yang berkuasa. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La tabda'u al-yahuda wal-nasara bis-salam. Fa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqih. Jangan kamu mulai salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. Apabila kamu bertemu dengan mereka, kamu desak mereka sampai ke pinggir. Fattaruhum ila adyaqih, kata Rasulullah. Jadi Islam itu izzah. So ini enggak, tunduk sama orang kafir. Bahkan ada yang sujud sama orang kafir, na'udzubillah. Itu hina dia. Hina di hadapan manusia, hina di hadapan Allah SWT. Kita punya izzah, tidak boleh tunduk oleh orang kafir. Ya, yang lain. Tunduk batas kerja boleh, Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang kafir tidak boleh. Tapi karena nama Isa. Nabi saja ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apabila kami bertemu dengan saudara kami yang muslim, apakah kami nunduk ya Rasulullah, atau kami cukup menjabat tangannya? Kata Rasulullah, cukup kami menjabat, tidak kamu nunduk begini. Jadi bukan dari Islam. Nunduk begini bukan dari Islam. Jadi biasa jabatan tangan seperti ini. Nah di kita, karena negara kita ini sudah dijajah oleh orang kafir dan betah 350 tahun. Dia betah. Itu lewat. Ini bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Ya, di Timur Tengah enggak ada seperti itu. Enggak ada. Biasa saja. Jadi ajaran kepada anak kita pun jangan diajarkan seperti itu. Jadi lewat, kalau lewat yang lebih tua, begini. Tidak ada, bukan dari Islam. Tidak boleh. Tidak boleh. Biasa saja. Untuk melewat ada orang tua, ya biasa seperti ini. Jadi tidak ada dalam Islam itu ajaran nunduk-nunduk itu tidak ada dalam Islam. Membungkuk, ruku, dan sujud hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak kepada manusia. Jadi tidak ada. Jadi bukan ajaran Islam itu seperti ini. Kan sahabat bertanya Rasulullah, apakah kami yanhani, nunduk? Atau kami jabat tangan? Jabat tangan, kata, tidak tunduk, kata Rasulullah. Kecuali kalau kita safar, yang ada mencium pipi, mu'anaqah. Kita datang dari safar atau kita pulang safar. Itu ada contohnya, ada sunnahnya. Tapi tidak nunduk. Jadi bukan dari Islam. Ini kepada orang Islam, Nabi ajarkan. Tidak boleh nunduk, apalagi kalau orang kafir. Atau hai wala hoi. Gak boleh. Yang lain. Kita maghrib jam berapa? Berarti kita persiapan untuk. Ada lagi yang lain? Iya. Ini dalam hal bergaul dengan ahlul bid'ah. Ini kebetulan di sekolah ini banyak orang orang dari Iran. Memberi salam. Gimana? Memberi salam. Ya kita sekarang begini. Kalau betul-betul kita tahu bahwa dia Syiah, dan kita sudah tahu dia tokohnya, kita nggak boleh menjawab sebagai pelajaran buat dia. Yang kedua, kalau memang kita masih bisa menasihati dia, kita hujah supaya dia masuk ke dalam sunnah ini dan dia bisa terima, alhamdulillah. Kalau memang dia tidak mau dan tetap dia kepada ajaran Syiah dan sudah kita ingatkan, jangan dijawab salamnya. Itu fatwa para ulama, sikap kita kepada ahlul bid'ah. Ada di buku pembahasan itu. Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili membahas tentang mauqif ahli sunnah min ahli bid'ah. 2 jilid. Kemudian diterjemah diringkas yang 2 jilid itu. Kita pastinya 2 jilid. Tapi terjemahnya diringkas menjadi 1 jilid. Sikap ahli sunnah kepada ahli bid'ah. Yang lain. Kalau enggak ada, ini ada pertanyaan dari wanita. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan umum. Bagaimana kita mempunyai teman-teman yang teman-teman ini orang yang sibuk dalam harokah yang penuh dengan syubhat? Ya kita hindari. Justru kalau kita berusaha, kita usahakan kita mengajak dia untuk mengikuti pemahaman salaf ini. Bukan kita biarkan. Justru meskipun dia teman yang baik, tapi kita berusaha mengingatkan dia untuk kembali kepada pemahaman yang hak ini, pemahaman salaf. Kalau kita biarkan, lama-kelamaan kita pun akan ikut dia. Karena mereka tidak akan berhenti bergerak mendakwahkan dakwahnya, mendakwahkan pemahamannya, menyebarkan syubhatnya. Nah, kita harus mengajak dia kepada pemahaman salaf ini. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Sekedar apa yang diperlukan dalam pergaulan itu. Tapi untuk jadikan teman dekat, tidak. Di dalam masalah muamalah, seperti dalam masalah dia di kampus, sebatas itu aja. Tapi tetap kita harus dakwahkan dia supaya dia kembali ke jalan yang hak. Kemudian yang kedua, tentang sikap wanita dalam sujud, apakah dirapatkan lengannya ke badan atau tidak? Direnggangkan. Wanita ketika dia sujud sama seperti laki-laki sujud, tidak ada bedanya. Jadi sholat wanita dengan laki-laki semua gerakannya sama, kecuali yang dikecualikan beberapa saja. Seperti sujud, tidak ada pengecualian. Sujud yaitu sama direnggangkan seperti laki-laki. Adapun riwayat dikepit itu riwayatnya tidak sah. Jadi wanita ketika sujud, jari-jari tangan dirapatkan, jari-jarinya. Kemudian sikunya dilebarkan, sikunya. Seperti laki-laki juga demikian. Jadi siku itu diangkat, dilebarkan. Tidak seperti ini, tidak boleh. Laki dan perempuan tidak dibenarkan. Jadi harus dirapatkan jari-jari tangannya, kemudian sikunya diangkat. Itu hadis Nabi, irfa mirfaqaika, hendaklah kamu angkat sikumu. Karena dalam kitab fikih wanita dikatakan kalau wanita sholat maka rapatkanlah. Ya ini riwayatnya lemah, gak bisa dipakai sebagai hujjah. Kemudian bagaimana pada waktu takbiratul ihram? Takbiratul ihram ya diangkat. Seperti laki-laki, diangkat sampai ke pundak, atau diangkat sampai ke telinga. Itu yang dijelaskan dalam hadis. Dan ini sama laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Cuma bedanya nanti waktu mengingatkan imam. Kalau untuk laki-laki mengingatkan imam dengan membaca subhanallah, untuk perempuan dengan tepuk punggung tapak tangannya itu. Itu yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Nanti besok kita lanjutkan. Ya, kita dikasih batas waktu tempat ini dipakai sampai jam 5. Jadi kita siap-siap untuk sholat, wudu. Setelah itu insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.